Konsultasi Syariah. Hukum hubungan intim malam hari raya. Pertanyaan, bolehkah pasangan suami istri berhubungan badan di malam takbir menjelang hari raya Idul Fitri? Apakah haram atau tidak? Mohon penjelasannya. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertanyaan semacam ini juga pernah disampaikan kepada rubrik Fatwa Islam. Isi pertanyaannya, apa hukum hubungan badan pada malam hari raya atau siang harinya? Di mana saya mendengar dari sebagian rekan bahwa itu tidak boleh. Jawaban Syekh Muhammad Soleh Munajjid, apa yang Anda dengar dari sebagian teman Anda itu tidak benar. Hubungan intim pada malam hari raya atau siang harinya hukumnya mubah. Dan tidak ada larangan hubungan intim kecuali ketika siang hari Ramadan bagi yang wajib berpuasa, atau ketika ihram pada saat menjalankan haji atau umroh, atau ketika sang istri dalam kondisi haid atau nifas. Fatwa Islam. Demikian, Allahu a'lam.